Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita at-tafsir al-muyassar. Insyaallah masuk pada tafsir yang ke-120. Dari surat Al-Baqarah. Qala Allahu 'azza wa jalla: "Walan tardha 'anka al-yahudu wa lan-nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilmi ma laka minallahi min waliyyin wa la nasir." قال المفسر رحمه الله تعالى: ولن ترضى عنك أيها الرسول اليهود والنصارى إلا إذا تركت دينك واتبعت دينهم. Tidak akan ridho kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaum Yahudi, tidak pula Nasrani, kecuali jika engkau meninggalkan agamamu dan mengikuti agama mereka. Demikian upaya kaum Yahudi, demikian pula Nasrani, demikian juga keinginan mereka agar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti agama Yahud, demikian pula agama Nasrani. Sebagaimana pula mereka berkeinginan semacam ini terhadap kaum muslimin, kaum mukminin, sebagaimana yang sudah kita lewati pada tafsir surat Al-Baqarah ayat 109. Harapan mereka, keinginan mereka, ahli kitab, sekian banyak dari mereka menginginkan agar kaum muslimin kufur, murtad dari agama mereka. Wadda kathirum min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Mereka berharap agar kaum muslimin menjadi orang kafir, keluar dari agama Islam. Demikian pula ketidakridhaan kaum Yahudi dan Nasrani terhadap kita kaum muslimin sampai kita mengikuti agama Yahudi maupun agama Nasrani. Illa idza tarakta dinaka wattaba'ta dinahum, sampai engkau meninggalkan agamamu dan mengikuti agama mereka. Qala, qul lahum, katakan kepada mereka wahai Nabi, inna dinal Islam huwa ad-dinus sahih. Katakan kepada mereka wahai Nabi, sesungguhnya agama Islam itulah agama yang benar. Tidak ada agama yang benar selain agama Islam. Katakan kepada mereka wahai Nabi, agama Islam itulah agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapapun yang berusaha untuk mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima amalannya, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Sebagaimana pula Allah mengatakan, innad dina indallahi al-islam, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Maka katakan kepada mereka, ya, mutu bighaizikum, matilah kalian atas kemurkaan kalian ketika mereka tidak ridho kaum muslimin istiqamah di atas agama Allah, tidak mau mengikuti agama-agama kufur. Katakan kepada mereka, sesungguhnya agama Islam itulah agama yang Allah ridhoi. Qala wala inittaba'ta ahwa'ahum wala inittaba'ta ahwa'a haula'i ba'da alladhi ja'aka minal wahyi ma laka minallahi min waliyyin yanfa'uka wala nasirun yansuruka. Setelah Allah memerintahkan kepada nabinya untuk menjawab ketidakridhaan kaum Yahudi dan Nasrani bahwa agama Islam adalah agama yang hak, selainnya adalah agama batil ketika nabi kita datang, kemudian Allah ingatkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula umat Islam, wala inittaba'ta ahwa'ahum jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka, menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya agama yang mereka yakini setelah datangnya Islam itu dibangun di atas hawa nafsu. Allah mengatakan di sini wala inittaba'ta ahwa'ahum. Allah tidak mengatakan wala inittaba'ta dinahum. Menunjukkan bahwasanya agama mereka setelah datangnya agama Islam, agama tersebut dibangun di atas hawa nafsu. Mereka telah mengubah Taurat, mengubah Injil, menambahkan, mengurangi, menghilangkan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Sekali lagi hal ini Allah katakan wala inittaba'ta ahwa'ahum. Allah tidak mengatakan wala inittaba'ta dinahum. Apa faedahnya? Di antaranya ya, bahwasanya millah yang mereka anut, agama yang mereka peluk dibangun di atas hawa nafsu. Ba'dalladzi ja'aka minal wahyi, setelah datang kepadamu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, al-ilm, syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau mengikuti mereka, malaka, maka tidak ada bagimu indallah, di sisi Allah, min waliyyin yanfa'uka. Tidak ada wali, tidak ada pembela yang bermanfaat bagimu. Menunjukkan bahwasanya orang kafir, kaum Yahudi, Nasrani, demikian pula umat Islam yang mengikuti agama mereka menjadi murtad, kufur, tidak bermanfaat penolong bagi orang tersebut. Walaupun dia di dunia diangkat, dihormati. Malaka minallahi, malaka indallahi min waliyyin yanfa'uka. Engkau tidak memiliki seorang penolong pun yang bermanfaat bagimu di sisi Allah. Wala tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Tidak ada manfaat syafa'at orang-orang memberikan syafaat ketika dia kufur. Wala yashfa'una illa liman irtadha. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali orang-orang yang Allah ridhoi. Tidak ada manfaat bagi orang-orang kafir ketika dia mati di atas kekafirannya. Amal saleh yang dia lakukan tidak bermanfaat. Kebaikan yang dia lakukan tidak berfaedah di sisi Allah di akhirat kelak. Kecuali orang-orang yang bertobat dari kekufuran tersebut dan memperbaiki amalannya. Qala wala nasirun yansuruk. Tidak pula penolong yang menolong dirimu. Apa sebabnya? Karena di saat itu manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Anal malik, ainal muluk?" Aku adalah raja, penguasa alam jagat raya. Di manakah raja-raja yang selama ini ada? Tidak ada seorang pun dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala melainkan tunduk di hadapan Allah. jika engkau berbuat kufur mengikuti agama mereka, maka tidak ada faedah sedikit pun penolong maupun pembelamu. Ini khitab, ini pembicaraan ini ditujukan, kata beliau, wa hadzal khitabu, pembicaraan ini, wa in kana khassan bin nabiy sallallahu alaihi wasallam, walaupun ini khusus bagi nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana dikatakan khusus? Allah mengatakan walan tardha anka, dengan bentuk mufrad, dengan dhamir al kaf al khitab muzakkar mufrad, tidak akan ridho kepadamu wahai nabi. Ya, lafadznya di sini lafadznya khusus, tidak akan ridho kepadamu. Namun ya, sebagaimana jelaskan para ulama, walaupun di sini awalnya khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun menjadi suatu hal yang umum, berlaku pula kepada umat manusia, umat Islam. Jika engkau wahai seorang muslim, wahai seorang mukmin, meninggalkan agamamu, murtad karena ajakan misionaris kaum pendeta dan semisalnya, karena iming-iming dunia, kemudian engkau menjadi kufur, memeluk agama selain agama Islam, tidak ada faedah seorang wali pun, penolong pun, pembela pun di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala jika dia berbuat kekufuran keluar dari agama Islam. Qala fahuwa muwajjahun ilal ummati ammatan. Maka walaupun ayat ini, pembicaraan ini ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus, fahuwa, kemudian khitab ini, ay fahuwa hadzal khitab, pembicaraan tersebut, muwajjahun, ditujukan kepada umat Islam secara menyeluruh. Karena hukum asal syariat ini bersifat universal, umum, mencakup seluruh kaum muslimin, kecuali hal tersebut merupakan khususiyah bagi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma qala Allahu azza wa jal, alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Sebelum kita lanjutkan ayat ini tafsirnya, ya, antara faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, pada ayat ini terdapat larangan untuk mengikuti hawa nafsu kaum Yahudi dan Nasrani. Kemudian yang kedua, larangan tasyabbuh terhadap mereka. Larangan tasyabbuh terhadap mereka pada perkara-perkara yang khusus bagi orang-orang kafir. Larangan untuk mengikuti hawa nafsu mereka. Kemudian larangan untuk tasyabbuh dengan mereka pada perkara yang khusus bagi orang-orang kafir. Ini diantara dalil an-nahyu anit tashabbuhi bil kuffar, larangan untuk menyerupai orang-orang kafir, fima yakhtassu bihim, yang terkait dengan perkara-perkara yang khusus bagi mereka. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, alladzina a'tainahum al-kitaba minal yahudi wan nasara, dan orang-orang yang kami berikan kepada mereka al-kitab dari kalangan Yahudi maupun Nasrani, yang Allah berikan kepada mereka ilmu. Alladzina atainahumul kitab, Allah ajari, Allah beri ilmu kepada mereka. Yaqra'unahu al-qira'ata as-sahihah yatlunahu haqqa tilawati. Apa makna yatlunahu haqqa tilawati? Mencakup dua hal. sebutkan di sini yaqra'una, mereka membaca kitab tersebut dengan qira'ah as-sahihah, bacaan yang benar. Membaca dengan bacaan yang benar, tilawatan, talaffuzan, mengucapkannya dengan ucapan yang benar. Yang kedua, wa yattabi'unahu haqqal ittiba', dan dia mengikuti kitab tersebut dengan sebenar-benarnya di dalam mengikuti. Dua, makna haqqa tilawatih, membacanya tilawah lafziyah, demikian pula na'am tilawah al-ma'nawiyah al-amaliyah, membaca dengan bacaan lafadznya yang benar, kemudian dia melaksanakan dan mengikuti petunjuk kitab tersebut. Haqqa tilawatih, membaca dengan bacaan yang benar, kemudian dia mengikuti dengan sebenar-benarnya di dalam mengikutinya. Qala wa yu'minuna bima ja'a fihi minal imani birusulillah. Dan mereka beriman bima ja'a fihi, beriman terhadap apa yang dibawa fihi ay fi dzalikal kitab, apa yang dibawa di dalam kitab tersebut, mengimani ajaran akidah yang dikandung oleh kitab tersebut berupa minal iman, berupa keimanan terhadap para rasul. Pembicaraannya masih terkait dengan mereka ahli kitab Yahud Nasrani, yang diutus kepada mereka Nabi Musa, yang diutus kepada mereka Nabi Isa alaihi wassalam. Allah mengatakan orang-orang yang diberi kitab kemudian dia membaca dengan bacaan yang benar lafadznya dan mengikuti kebenaran yang ada padanya, kemudian yang berikutnya dia mengimani apa yang dikandung oleh kitab tersebut berupa apa? Berupa keimanan terhadap para rasul, mengimani rasul dari awal rasul sampai rasul yang terakhir. Wa minhum, dan di antara rasul tersebut khatamuhum nabiyyuna wa rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara rasul-rasul itu dia adalah penutup mereka, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutus sebagai penutup para nabi dan para rasul. Allah katakan, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah ayah dari salah seorang di antara mereka, namun dia adalah Rasulullah, utusan Allah dan penutup para nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Mereka mengimani ahli kitab yang diturunkan kepadanya kitab Taurat, Zabur, kitab Taurat, Injil. Kemudian dia mengimani kandungan yang ada di dalamnya, di antaranya beriman terhadap para rasul. Dan di antara rasul tersebut adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa disebutkan di sini? Karena kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah mereka. Adapun yang sudah selesai, mudah urusannya diimani. Namun yang akan datang ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan semata-mata diyakini bahwa dia adalah utusan Allah, namun konsekuensinya dia pun harus mengikuti Nabi tersebut. Apakah orang-orang kafir tadi atau ahli kitab tadi mengikutinya, membenarkan kandungan kitab-kitab mereka? Laisu sawa'ah, kata Allah. Tidak sama, mereka enggak sama. Min ahli kitab, na'am, minhum ummatun qa'imatun. Di antara mereka adalah ada umat yang qa'imah, lurus jalannya, mengikuti kitab mereka. Demikian pula mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ulaika yu'tauna ajrahum marratain. Mereka diberikan dua pahala. Pahala beriman terhadap Nabi Nabi mereka dan pahala beriman terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti Abdullah bin Salam. Ini di antara sahabat dari kalangan ahli kitab beriman dengan nabi-nabi mereka dan dia pun beriman terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan dua pahala. Namun sebagian yang lainnya karena hasad, kedengkian yang ada pada diri mereka, karena ketidaksenangan apa sebabnya disebabkan oleh nabi tersebut diutus dari kalangan Bani Ismail, bukan Bani Ishaq. Dari keturunan Nabi Ismail, bukan dari Nabi Ishaq. Di mana Nabi Ishaq lahir darinya Ya'qub Israel. Di antara mereka, karena kesombongan, tidak mau mengikuti Nabi tersebut. Nabi kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang beriman, ada yang kufur. Qala, wala yuharrifuna, wala yubaddiluna. Dan mereka tidak mentahrif, menyelewengkannya. Al-mail anil haq. Ini makna tahrif. Menyimpang dari kebenaran. Wala yubaddiluna ma ja'a fihi. Dan tidak mengubah apa yang ada di dalamnya. Di dalam kitab itu. Allah karuniakan ilmu. Membaca dengan bacaan yang benar dan mengikuti petunjuknya. Kemudian membenarkan para nabi dan para rasul, di antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengubah dan tidak mengganti kandungan serta lafaz yang ada pada kitab tersebut. Apa? Haula'i humul ladzina yu'minuna bin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima unzila alaihi. Mereka adalah, kata Allah, ula'ika yu'minuna bih. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan terhadap apa yang diturunkan kepadanya. Beriman kepada Nabi kita dan apa yang Allah turunkan kepadanya, apa? Al-Qur'an. Ula'ika humul mu'minuna haqqa. Mereka adalah orang yang beriman yang sebenarnya. Mendapati nabi mereka dari kalangan Bani Israel. Kemudian datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pun beriman, diberikan dua pahala. Qala wa ammal ladzina baddalu ba'dhal kitabi wa katamu ba'dahu. Adapun orang-orang yang mengubah sebagian Alkitab, baik itu Taurat ataupun Injil, wa katamu ba'dahu, dan menyembunyikan sebagiannya. Fahaulai kuffarun binabiyyillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bima unzila alaihi. Maka mereka adalah orang-orang kafir yang mengingkari kenabian, mengingkari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengingkari apa yang diturunkan kepadanya berupa Al-Qur'anul Karim. Sementara orang yang mengingkari satu orang nabi, maka dia mengingkari seluruh nabi. Orang yang mengingkari satu kitab suci, maka dia pun mengingkari seluruh kitab suci yang Allah turunkan. Sehingga Allah mengatakan, "Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun." Ada faedah yang pernah kita sebutkan akan hal ini. Wa man yakfur bihi, dan siapapun yang kufur terhadapnya, terhadap nabi kita, terhadap Al-Qur'an, fa ulaika hum ashaddun nasi khusranan 'indallah. Mereka adalah, barang siapa yang kufur terhadapnya, maka mereka adalah orang-orang yang paling berat khusranan, tingkat kerugiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faulaika humul khasirun. Di sini terdapat sifat khusran bagi orang-orang kafir. balasan bagi orang-orang kafir berupa kerugian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi kekufurannya, maka kerugiannya pun semakin besar, semakin berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir ketika diberi umur panjang, kemudian dia semakin berbuat kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, maka azabnya pun lebih berat. Nabi SAW menyebutkan, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Ini yang terbaik, manusia terbaik. Semakin panjang umurnya, semakin bagus amalannya, dia pun semakin baik, semakin bagus kedudukannya di sisi Allah. Mafhum mukhalafah yang bisa difahami, lawannya apa? Ya syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Sejelek-jelek manusia adalah orang yang diberikan umur panjang namun semakin jelek amalannya, semakin kufur, semakin bermaksiat. Sebagaimana orang-orang kafir diberikan harta, sebagaimana mereka diberikan umur, diberikan kedudukan, Nabi SAW pernah menyebutkan, innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia itu dihuni 4 orang. Sebutkan dalam hadis tersebut. Kata sebutkan salah satunya. Rajulun atahullahu ma'lan walam yu'tihi ilman. Seseorang yang diberi harta, namun dia tidak diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi harta namun tidak diberi ilmu. Fahuwa la yattaqillah bihi wa la yasilu rahimah. Dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pula menyambung silaturahim. Tidak memberikan hak terkait dengan hartanya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahuwa bi akhbathi al-manazil. Dia adalah orang paling rendah kedudukannya, orang yang paling jelek, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Umur yang Allah berikan kepada mereka tidaklah menambah melainkan kejelekan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kekufuran merupakan sebab dari sekian sebab seseorang meraih kerugian. Sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Al-Asr, surat yang masyhur, yang terkenal. Surah Wal-Asri, innal insana lafi khusr. Inna kulla insan, sesungguhnya seluruh manusia di atas kerugian. Diperkecualikan illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kerugian yang didapatkan oleh seseorang sesuai dengan luputnya dia di dalam meraih 4 perkara tersebut: keimanan, amal saleh, dakwah, dan sabar. Misal dia beriman, beramal saleh, berdakwah, namun tidak bersabar, mendapatkan kerugian sesuai dengan tingkat dia ketika dia meninggalkan kesabaran. Atau dia hanya bisa menjalankan al-iman wal amal saleh, tidak bisa berdakwah, tidak bisa bersabar. Dia pun mendapatkan kerugian sesuai dengan apa yang dia tinggalkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mu'min alladhi yukhalitun nas khairun, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adhahum khairun min al-mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adhahum. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin yang bergaul, yang bercampur baur, berinteraksi dengan masyarakat, lebih baik dan dia bersabar terhadap gangguan mereka, dia lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak bergaul, tidak berinteraksi dengan masyarakat, dan dia tidak bersabar. Antum lihat bagaimana keutamaan yang diraih oleh orang-orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Hanyalah balasan bagi orang-orang yang bersabar. Apa balasannya? Tanpa hisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Thumma qala Allah azza wa jal, ya bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya zurriyyat Ya'qub. Wahai keturunan Ya'qub. Ya'qub adalah Israel. Uzkuru, ingatlah. Ni'ami al-kathirata alaikum. Dari lafaz apa kita bisa mengetahui bahwasanya maknanya ni'ami, padahal di situ nikmati mufrad tunggal. Kemudian di dalam tafsir dengan menggunakan jamak ni'ami. Jawabannya apa? Mufrad mudhaf yufidu al-umum. Mufrad mudhaf memberikan faedah umum. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sehingga ditafsirkan di sini ni'ami. Dalam ayat ni'mati tunggal, nikmatku. Namun dalam tafsir uzkuru, wahai keturunan Israel Ya'qub, ingatlah kenikmatanku, kenikmatan yang Allah curahkan yang banyak sekali. Alaikum, kepada kalian. Manna salwa, dijadikan di antara mereka para nabi dan para rasul, dijadikan di antara mereka para raja. Wa idh qala Musa liqaumihi izkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Ketika Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian ketika Allah jadikan di antara kalian para rasul, para raja, dan Allah berikan kepada kalian kenikmatan yang tidak diberikan pada umat-umat yang lain di zaman kalian. Sekian banyak nikmat yang Allah berikan. Qala wa anni faddaltukum ala alami zamanikum. Dan aku, Allah Subhanahu wa taala, mengutamakan kalian, memberikan kalian keutamaan melebihi alami zamanikum, penduduk alam semesta di zaman kalian. Wa anni faddaltukum al alamin. Di sini makna al alamin, aku utamakan kalian, aku angkat kalian di atas alam semesta. Dijelaskan oleh para ulama, maksudnya apa? Maksudnya ai fi zamanikum, di zaman kalian, bukan maksudnya di alam semesta dari awal Nabi Adam sampai akhir zaman, bukan. Namun maksudnya al alamin ai fi zamanikum, di zaman kalian. Apa sebabnya dibawakan makna semacam ini? Sekian banyak ayat, demikian pula sekian banyak hadis menunjukkan keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nabi SAW mengatakan khairun nas. Ya. Khairun nas, sebaik-baik manusia. Berarti mencakup apa? Dari Nabi Adam sampai akhir zaman. Sebaik-baik manusia qarni, generasiku. Yakni para sahabat. Menunjukkan bahwasanya sahabat Nabi kita Muhammad SAW itu lebih utama dari Hawariyun. Lebih utama dari orang-orang yang menolong Nabi Isa. Lebih utama dari orang-orang yang dipilih oleh Nabi Musa. Mereka adalah generasi terbaik. Dipilih oleh Allah untuk mendampingi Nabi yang terbaik. Qala bika wa anni faddaltukum ala alami zamanikum bikasrati anbiyaikum. Sungguh aku mengutamakan kalian, memberikan keutamaan kepada kalian melebihi penduduk alam semesta di zaman kalian. Bagaimana? Bikasrati anbiyaikum, dengan banyaknya para nabi di antara kalian. Nabi ini meninggal, berikutnya langsung disusul sampai Nabi Isa alaihissalam. Wa ma unzila alaihim minal kutub, dan berupa apa? Berupa kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. Sehingga mereka dikenal dengan istilah apa? Ahli Alkitab. Ahli kitab yang Allah turunkan kepada mereka kitab suci sebagai penjelas, sebagai penerang jalan mereka. Summa qala Allahu 'azza wa jalla wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'atun wa la hum yunsarun. Di sini terdapat yang sudah pernah belajar na'am qawaid fiqhiyah atau usul fikih, demikian pula al-qawaid al-hisan, kaidah di dalam menafsirkan, bisa menerapkannya dalam ayat ini. Allah mengatakan wa khafu ahla ahwala yaumil hisabi, takutlah kalian terhadap huru-hara hari perhitungan. Idh la tughni nafsun an nafsin syai'a. Apa sebabnya? Mengapa kita takut? Karena la tughni nafsun, tidak ada seorang jiwa pun bisa memberikan kecukupan kepada jiwa yang lain, syai'an sedikit pun. Di sini terdapat isim nakirah, la tajzi nafsun nakirah, an nafsin syai'an, kemudian juga nakirah. Tidak ada seorang jiwa pun yang bisa memberikan manfaat kepada jiwa yang lain. Ayahnya, ibunya, keumuman demikian. Syai'an sedikit pun. Kecuali orang-orang yang beriman, yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafa'ah. Dari kalangan malaikat, nabiyyin, siddiqin, syuhada, wassalihin. Walaupun dia ayahnya, istrinya, suaminya, anaknya, saudaranya. Ketika dia kufur, tidak berfaedah syafaat, pembelaan. Nabi kita Muhammad SAW, ayah dan ibunya meninggal dalam keadaan kafir. Nabi Ibrahim Khalil Rahman, ayahnya meninggal juga dalam keadaan kafir. Tidak bermanfaat kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian pula Nabi Ibrahim, tidak ada faedahnya. Manfaat tersebut akan dirasakan oleh kaum mukminin, kaum muslimin, al-muwahidin, mereka yang meninggal dunia dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kafir, tidak ada faedahnya. Seandainya mereka punya dunia dan seisinya, seandainya mereka bisa menebus azab Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh penduduk bumi, akan mereka lakukan. Namun tidak ada faedahnya. La tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yaqbalu Allahu minha fidyatun dan fidyatan, dan Allah tidak menerima, tidak mengambil minha dari jiwa yang kufur, dari jiwa, seorang jiwa pun, fidyatan, tebusan. Tunjiha minal azab, yang akan menyelamatkan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir, falayuqbala minhum, falayuqbala taubatuhum, tidak akan diterima, tidak akan bermanfaat taubat mereka ketika mati dalam keadaan kufur. Walaupun dia menebus dengan bumi dan seisinya, walaupun dia menebus dengan penduduk manusia tidak ada faedahnya. Wala tanfa'uhum wasanam. Wala tanfa'uha wisatatu. Wisatatun, dan tidak bermanfaat bagi mereka wisatah, para pemberi syafaat. Wala ahadun yansuruha, tidak pula seorang pun menolong dia ketika dia mati di atas kekufuran. Syafaat ini di antara dalil dari sekian dalil syafa'ah al-manfiyah. Syafaat yang ditiadakan bagi siapa? Bagi orang-orang kafir. Syafaat, syafa'atan, syafa'at ada dua. Syafa'at al-manfiyah dan as-syafa'ah al-muthbattah. Syafa'at yang ditiadakan untuk siapa? Untuk orang-orang kafir. Tidak ada faedahnya. Kemudian yang kedua, syafa'at al-muthbattah bagi siapa saja yang Allah ridhoi dan yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan asy-syafa'ah. Tafadhal al-mu'adzin, al-mu'adzin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang kafir yang meninggal dunia dalam keadaan kafir. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul 'adzab wa lahum yunzurun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 161 dan 162. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kufur, mereka mendapatkan la'an dari Allah, dari para malaikat dan manusia semuanya. Mereka kekal di dalam neraka dan tidak diringankan azab bagi mereka. Walahum yunzurun, tidak pula diberikan penundaan bagi mereka, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah menyebutkan dalam surat Ali Imran ayat 90 dan 91 terkait dengan orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsumma zadu kufra lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhalun. Sesungguhnya orang-orang kafir setelah keimanan mereka kemudian bertambah kekufurannya, maka taubat mereka tidak akan diterima oleh Allah dan mereka adalah orang-orang tersesat. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wala biftajadi. Orang-orang kafir dan mati di atas kekufurannya, maka tidak akan diterima dari seorang pun dari mereka mil'ul ardi dhahaban, emas sepenuh bumi, tidak akan diterima oleh Allah. Wala wiftajabih, walaupun dia berusaha untuk menebus dirinya agar selamat dari azab, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahaya yang sangat besar. Tidak ada seorang pun dari kita yang aman dari fitnah. Tidak ada seorang pun dari kita yang mendapatkan jaminan istiqamah di atas jalan ini. Nas'alullah assalamu taufiq. Thumma qala Allahu 'azza wa jalla wa idza batala ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin qala wadhkur ayyuhan nabiy. Dan ingatlah wahai nabi, hina ikhtabar Allahu Ibrahim, ketika Allah menguji Nabi Ibrahim. Ibtila ay ikhtibar, ketika Allah menguji. Ashaddun nasi bala'an al-anbiya, manusia yang paling berat ujiannya para nabi. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya diperintahkan untuk membunuh, menyembelih anaknya. Diperintahkan untuk meninggalkan istrinya. Ditinggal di padang Sahara yang panas. Ibtila. Ashaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Semakin berat ujiannya, maka semakin tinggi ganjarannya ketika dia lolos di dalam ujian tersebut. Qala, ingatlah wahai Nabi, ketika Allah menguji Ibrahim bima syara'a lahu min takalifa, berupa apa yang Allah syariatkan kepadanya berupa takalif, beban-beban syariat. Sabar. Inna Ibrahima ummatan qanitan. Ibrahim adalah ummah qudwah, imam yang taat kepada Allah. Kemudian kata Allah, kata mufassir, Allah uji Nabi Ibrahim dengan ujian-ujian yang banyak. Fa'addaha wa qama biha khayra qiyamin. Kemudian Nabi Ibrahim menunaikan takalif, beban-beban syariat itu, wa qama biha, dan menegakkannya dengan sebaik-baiknya. Inilah yang diistilahkan dengan al-ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarah fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak. Yang diistilahkan pula dengan al-itqan. Al-qiyam bil-ibadah ala khairi al-ada. Menunaikan ibadah dengan bentuk yang terbaik. Dicontohkan Nabi Ibrahim. Sehingga Allah angkat beliau menjadi Khalilur Rahman, siap mengorbankan anaknya karena Allah Subhanahu wa taala. Fa'addaha, Nabi Ibrahim menunaikan beban-beban syariat, wa qama biha, dan menegakkannya, khairu qiyam, bukan semata-mata melepaskan tanggungan. Pernah seorang sahabat bertanya kepada Rasul, meminta nasihat, ya Rasulullah, idzni wa aujis. Wahai Rasulullah, berikan nasihat kepadaku dan ringkas. Minta nasihat tapi ringkas. Di antara nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiga nasihat di antaranya, idza qumta fi salatika faqum qiyama al-muwaddi'. Jika engkau salat di dalam salatmu, maka anggaplah dirimu sedang melakukan perpisahan, salat yang terakhir. Setelah itu dia sholat. Apa buahnya? Buahnya dia akan melaksanakan sholat dengan sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya. Itu yang diistilahkan dengan al-ihsan ataupun al-itqan. Memaksimalkan ibadah yang dia laksanakan karena dia dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allahu lah, Allah mengatakan kepadanya, "Inni ja'iluka qudwatan linnas." Setelah dia menunaikan beban-beban syariat itu dengan semaksimal mungkin, dengan penuh keikhlasan dan pengorbanan, Allah mengatakan, ya, "Inni ja'iluka linnasi imama." Sesungguhnya aku menjadikan dirimu sebagai qudwah, teladan bagi manusia. Buktinya apa? Buktinya di antaranya ibadah haji. Yang padahal Nabi Ibrahim hidup ribuan tahun yang lalu, namun syariat beliau masih ditegakkan hingga sekarang, syariat ibadah haji. Qala Ibrahim, Nabi Ibrahim mendengar jawaban Allah Subhanahu wa taala ataupun berita dari Allah, sesungguhnya aku jadikan dirimu sebagai imam, teladan, contoh, keutamaan yang besar. Mendapatkan keutamaan dan keistimewaan di sisi Allah. Beliau tidak dakhil. Beliau tidak menginginkan hanya dia yang mendapatkan keutamaan. Maka beliau mengatakan, qala wa min zurriyati. Ya Allah, jadikan pula anak keturunanku sebagai qudwah. Jadi inilah teladan dari sekian banyak teladan Nabi Ibrahim. Dalam jamuan makan, dalam berbicara dengan orang tuanya, disebutkan dalam Al-Quran. Dan diantaranya apa? Beliau tidak bakhil. ketika dia mendapatkan taufik oleh dari Allah melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, kemudian Allah angkat, beliau meminta kepada Allah, ya, ai jadikan diriku dan keturunanku sebagai imam. Qala Ibrahim, Rabbi ja'al ba'da nasli ummatan a'immatan fadlan minka. Wahai Rabbku, jadikan di antara nasli keturunanku a'immatan para imam, para tokoh, fadlan minka, sebagai bentuk keutamaan darimu. Sehingga terlahirlah tidak ada nabi setelahnya melainkan keturunan Nabi Ibrahim, baik dari garis Nabi Ishaq ataupun dari garis Nabi Ismail. Fa ajabahu Allah subhanahu, maka Allah mengabulkan permintaannya. Wa min dzurriyyati annahu, na'am, fa ajabahu Allah subhanahu annahu la tahsulu lidh-dhalimina al-imamatu fid-din. Allah mengabulkan. Bagaimana bentuknya? Allah jadikan sekian banyak nabi dari keturunan beliau, baik dari Nabi Ishaq hingga ataupun baik dari keturunan Nabi Ismail yang melahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara buah doa Nabi Ibrahim, terlahirlah para nabi dan para rasul, penutup para nabi dan para rasul. Kecuali la tahsulu, namun al-imamah, kepemimpinan di dalam agama tidak diraih bagi orang-orang yang zalim. La yanalu ahdi al-zalimin. Tidaklah kepemimpinan tersebut diraih oleh orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang yang berbuat kufur, yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadal qadar walhamdulillahi rabbil alamin.